salahku, kau buat begini. Kau tarik ulur hatiku hingga sakit yang ku rasa. Apa memang ini yang kamu inginkan? Tak ada sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Katakan yang sebenarnya, jangan mau tak mau seperti cinta. Apa memang ini yang kamu inginkan? Tak ada sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Salahku.